فاستن الفاستن والحق العز وليال الأولين قبيح والآخرين وعيف. Salah. Idza kana al-munada al-mudhaf. Idza kana al-munada apabila munada mudhaf ka ya azan au umman. Bapak atau ibu. Yes, jaza fihi asratu lughat. As-sittu al-madhkura, 6 yang disebutkan di atas. Wa lughatun arba'un ukhra, lugha yang 4 yang lain. Bab kita berkaitan dengan apa, Evan? Dengan abun. Mana sebenarnya kami? Pakai sana. Ya, bagus ya. Wah, kalau jantangan di sini dikasih sendiri ya. Ada, masih ada. Baik, di sini berkaitan dengan apa? Abun atau umun. Abun atau umun. Abun atau umun ini apa ya khonana? Diidhofakan kepada apa? Ya mutakallim. Abun atau umun diidhofakan kepada apa? Ya mutakallim. Disandarkan kepada yang mutakallim. Wait. Abun al-umun disandarkan kepada yang mutakallim. Kita ini. Di sini ada 6 10 lugho. Yang 6 wis lewat kemarin. Yang 4 akan datang disebutkan nanti. Yang 6 udah lewat kemarin. Yang sekarang 4 lugho yang akan datang. Ihdaha ibdalu ya ta'an maksurah. Mengganti ya sebab mengganti ya ta' yang di kasrah. Mengganti ya mengganti ya diganti apa? Ta' yang di kasrah. Wa bi qira'at sab'ah ma ada ibnu amir fi ya abata. Dua apa ya abat ya? Kan abun. Ada ya menjadi apa abi kan? Ya, abi. Ada ya nida. Sekarang abi ini ya nya diganti apa dengan a ba. Tanya siapa kan? Jika kasroh ibdal ya mengganti ya ini kan ya posisinya diganti dengan kasroh diganti dengan tak yang dikan abadi ya abadi tak ini apa gantian dari ya mutakal lim tak ada gantian daripada ya mutakal lim. Wasaniyatu ibdaluha ta'an maftuha wa biha qara ibnu amir. Ibnu amir membaca ya aba ta. Kalau qira'atu sab'ah 7 qira'ah selain ibnu amir berarti kan 6 membaca abati. Hanya ibnu amir saja yang membaca fathah ya abata. As-salisatu ya abata bitta wal alif. Sambil alif. Wa biha quri'a syadzan. Kalau ini dibaca syadz. 5 ada syadz. Karena menyelisih apa? 7 qira'ah. Kenapa dikatakan syadz? Karena menyelisih 7 qira'ah. Bagaimana pelajaran yang terdahulu? Ar-rabi'a biya abati. Ditambah ita, terus dikasih kasur kan? Aba Asia Ayo. Abati tambah ita terus tambah ya abati ya abati bitai wal ya wahatani lughatani qabihatani dua lughah ini hanya dua lughah, yang nomor tiga dan yang nomor empat qabihatani lughah sing jelek, wal akhir ainal akhirah yang keempat akbah lebih jelek minal lati qablaha wa yambahi dan sepantasnya Allah tajus tidak boleh dibaca illa fi darurati syair kecuali hanya darurat saja baru boleh dibaca sepantasnya seperti itu. Baik, terus jawab inda qalihi qabihatan. Kathirun minal Arab. Alhamdulillah. Kathir minal Arab idza abdara bil qabih. Kathir minal Arab idza abdara bil qabih. Idza abdara bil qabih. Bimakna al-mumtani'. Bimakna al-mumtani'. Kadza zakara sahibut tasrih. Kadza qala sahibut tasrih. Juz 1 halaman 343. Juz 1 halaman 343. Jadi kebanyakan orang Arab menyebutkan makna qabih itu makna mumtani, tercegah dan terlarang. Lain sama makna qabih secara bahasa di mana jelek begitu saja, lakinnal makna mumtani, qabih mumtani. Nah, wa idza kana al munada mudhafan ila mudhaf ya ila al ya mithlu ya ghulama ghulami la tamanya di sana ya sebagainya aja enggak usah enggak apa-apa aja ya enggak ada aja sama baik awas ghulami. Nah, masalahnya apa sekarang? Munada ini mudhaf. Mana munada ini mudhaf? Mudhaf huwa ghulam. Kan? Mudhafat mudhaf kepada apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf kepada mudhaf ilaih. Eh? Munada mudhaf ke mudhaf ilaih. Tapi dengan ya. Ya kan? Dengan ya. Maka seperti ini. Bagaimana? Misal ya ghulama ghulami lam yajuz fihi, tidak boleh dalam posisi seperti ini ya ini illa isbatul ya maftuhatan aw sakinatan, enggak boleh kecuali menetapkan ya ima diapakan di fathah ghulami ya atau ghula misu pun gak bisa kecuali ini. Ima dibaca hula minya atau hula mi. Gak boleh ada sepul lagi. Gak boleh ada sepul. Sepul lain dengan ya hula mi. Atau ya abi. Kemarin kita sudah untuk abun dan umum kan. Nah, ini. Tapi ini kalau sebut keadaannya gak boleh kecuali ini. Lihat illa tuh. Idha kana ibna ummin au ibna amin. Tuh, ada sekali lagi. Kecuali kalau pakainya ibnu amin atau ibnu ummin. Lihat ini. Ya benar ammi. Ya benar ummi. Baik, ibna ya ibna. Ibna gulama. Ammi baik gulami. Ummi ummi gulami. Enggak boleh kecuali apa? Arba'ul lughat. Harus empat lughat. Harus empat lughat. Yang pertama fathul mim. Aina mim? Untuk apa ya kawan? Ami? Apa? Oh iya, tanpa ya. Ibnu Ummi. Sudah ya. Dibuang ya berarti ini. Ilain kana ibnu ummi au ibnu ami fa yajuz fihi arba'u lughat. Fathul mim. Dibaca apa ami? Dibaca ibnu amma. Amma ya kan ya. Ammun, ammun, ibnu amma. Baik. Kemudian wa kasra ibnu ami. Ibnu ami. Terus lah ini pakai ami, ini pakai amma, pakai ada empat. Ada empat bisa isbatul ya. Yang kedua itu ini. Yang kedua ikat ibnu ami. Oh, gak ngalah lagi ini. Nah, ini yang kedua. Ini yang pertama dibaca ami. Yang kedua apa? Dibaca apa ami? Ya. Tiga apa? Ibnu am. Ini kasro. Apa apa ibnu am? Ma. Empat lu kok. Pertama ibna ammi ya. Ibna ammi, ibna ammi. Ibna ammi ya, tetap isbatul ya. Sama sama ya-nya. Dan tiga ibna ammi, ibna am, ama. Ibu. Hah? Mana yang empat? Oh, berarti baru ini ya. Baru berarti isbatul ya. Terus, oh, baru berarti ini. Berarti baru sekarang. Baru sekarang. Gampang-gampang. Sekarang, langsung saja. Ini sekarang ibna. Loh. Sekarang. Ibna. Ibna am. Ah. Sekarang dibaca ibna. Langsung aja ibna. Apa ini? Pertama apa? Fathul mim. Jadi ibna amma umma. Kedua dibaca apa kan? Rob. Mi. Amma. Ibna am. Ammi. Ammi pasti ya. Enggak tak? Ammun. Amma. Jadi ammi. Amma tun. Pakai nafsir ya. Terus ya. Yang keempat ini. Waqat qara'at as-sab'ah, qira'at as-sab'ah membaca bihima ibna bihima fathul mim wa kasra. Qul ya bana ummi. Dibaca apa? Innal qauma istata'uni ya bana umma la ta'khud bil ikhtiyati. Dibaca ya bana ummi bil kasra. Baik. Kemudian dibaca ya bana umma dibaca fat fathah. Ini qira'at as-sab'ah. Terusnya wasalisa isbatul ya, menetapkan ya. Berarti ya ibna apa ini? Ya isbatul ya. Ya biasa. Dibaca ya ibna ummi. Dia ibna ummi. Wa ya sukaika ki nafsi. Dia ibna ummi. Baik, asbatul ya maka menetapkan walaqtu ummi wa subutul ya fi hadzal halaq qalil. Ini sedikit sekali dibaca apa adanya. Warabi'a qalbatul ya alifan. Baik. Ibna apa ini? Amma. Ya diganti dengan alif. Ya bana amma. Ya bana ta'amma la talumi wahdami. Ya bana amma alif diganti dengan ya jadi dengan apa dengan alif. Wahala. Wahatan lughatan qalilatan fil istimal. Ini ada lughah isbatul ya dan ya dengan alif itu qalilatul istimal. Sedikit sekali pemakaiannya. Baik, inda qalilatan fil istimal ai balatakadul arabu tusbitul alifa wal ya fi ma illa darura. Bala takadu al-arabu. Bala takadu al-arabu. Bala takadu al-arabu. bahkan hampir-hampir orang Arab tidak tusbitu menetapkan al-alif wal-ya, alif dan ya fihima illa fid-darurah intaha min al-kawakib. Tapi apa ini, ikhwan? Ya benar. Ada ya benar ammi, apa artinya? Hai anak pamanku. Ingat ya. Kami. Ya benar umma, apa artinya? Hai anak ibuku. Ada kunya, cuma apa? Untuk ibna ammun sama ibna ammun sama ibnu ummin itu dibuang ya-nya. Ngerti? Jadi ini artinya ada ya, Pak, ya. Ya mutakalimnya, ingat? Ini ada ya mutakalim ya kawan-kawan. Barakallahu fiik. Cuma dalam pemakaian itu tanpa dengan ya. Ngerti kan? Tapi dibaca ya benar ummi, ya benar amma. Itu ada artinya apa? Ku. Hei anak pamanku. Hei anak ibuku. Jadi ada punya, cuma enggak ditetapkan. Karena Al-Quran dan orang Arab tidak menetapkan pada ammun dan ummun. Jelas? Nah. Dua. Dua. Terakhir. Yang empat. Yang nomor empat. Wal akhiru kan akbah. Wayambahi ala tajus. Nama yang lebih akbah. Sepantasnya yang ini alat tajus, ya ini tuh apa? Ini yang akhir ini tidak diperbolehkan kecuali di lorul syariah. Lafadznya tajus satu mufrad. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah faslun wa yajri ma ufrida au udhif. Ingat ya, anak ulang lagi. Ini ibna ummi dan ibna amma itu ada yang nisanya ya, dia. Kita ini terjemahkannya apa? Hai anak pamanku, hai anak ibuku. Cuma untuk ibna amun dan ibna amin ini memang pemakaiannya orang Arab tidak memakai apa? Ya mutakalim. Faslun wa yajri ma ufrida au udhifa makrunan bi al minat al mabni wa taqidi wa bayani wa nasaki wal mukubil al ala lafzihi au mahali wa ma udhifa mujaradan ala mahalihi waratu ayya ala lafzi wal badal mujarrad wa nasil akhirnya. Hadzal fasl, ini fasal ma'khudun, ditetapkan li ahkami tabi'il munada, hukum-hukum mengikuti munadanya. Bukan munada yang dibahas, tapi tabi'nya ke munada. Ngerti? Pembahasannya adalah ma'khud diperuntukkan, ditetapkan untuk ahkam hukum-hukum tabi' kepada munada. Ngerti? Tabi' ke munadanya. Berarti babul munada sudah selesai. Ngerti? Tapi pembahasan kita, tabi'nya pembahasan kita, Pak. Tabi' ke munada. Walhasil, annal munada, bahwasannya munada idha kana mabniyan. Kalau munada, mabdi. Kamu tahu ini? Idha kana munada, Pak. Mufrad yang kedua, Pak. Nakira. Boleh maksudah. Maksudah. Baru tahu gairah. Maksudah santai. Wa kana tabi'uhu na'tan. Ingat, tabi'nya berbentuk na'at. Au taukidan atau berbentuk taukid. Au bayan, itu bayan. Atau bayan. Au natakan atau apa? Atau natak bil alif. Syarati ono alif lami. Ono alif lami. Syarati ono alif lami. Na'ati ono alif lami. Taukiti lain ya. Baik. Wakana ma'adhalika mufrodan. Padahal posisi dia itu mufrod. Au mudhafan atau mudhaf. Wafihi, dan di dalamnya ada alif dan lam. Jadi tadi. Jaza fi raf'u ala lafdil munada. Wan nasu ala mahallihi. Taqul finnati ya zaitu al-dharifu. Birrafi wal-dharifa bin-nasab. Wafil tawqid ya tamimu ajma'una wa ajma'ina. Wafil bayan ya sa'idu kurzun. Wa kurzan wafil-nasab. ya Zaid wallahak wallahaka. Baik, perhatikan. Lihat sekarang. Au nasakan bil alif lam. Khusus untuk atbas nasak. Ingat, khusus untuk atbas nasak syaratnya berapa? Apa? Harus ada alif lamnya. Kedua apa? Mufrad. Jadi, mufrad apanya? Atau mudhaf. Dan di dalamnya ada alif dan lam. Ada alif dan lam. Saat insyaallah lebih lanjut pelajaran kita. Kita baca sedikit-sedikit. Jaza kalau seperti keadaannya boleh dibaca rofa karena atau tabi kepada lafaz munasanya. Atau dibaca nasab karena mengikuti mahal munasanya. Ngerti? Mahal munasanya. Tutakul finat. Ya Zaidu Abdoribu. Sekarang kita ini kita baca satu-satu. Nanti kita enak nanti. Sekarang ada ya Zaidu. Zaidu apa ya kawan? Muna ada apa? Alam. Tadi adalah apa? Mab? Mabnya adalah apa dong? Bema. Ya Zaidu. Terusnya di sini kita baca Al-Karim. Kenapa ada alnya? Karena tidak kembali mat kan? Gar iskal kan? Kalau ya roh dulu piye kan? Karimun kan? Nah ini kan gar iskal ini bukan pembahasan kita. Ini ada alnya atau tidak ada alnya kan? Ini nanti kita lihat cara apa teman? Menutnya ngerti ya kan? Ini kita lihat nanti bagaimana betul man? Menutnya. Ya ka ya zaitu al-karimu. Lah sekarang di sini kalau dibaca al-karimu ini maksudnya apa? Zaitu munasanya kan? Karena munasanya rukot, munasanya kan rupa. Maka al-karimu menut kepada ada. Tapi kalau kita baca karima, kenapa ya konana? Tapi kepada mahalnya zait. Kenapa? Karena mahal zait maksud. Kenapa maksud? Karena munada asalnya apa? Unadi zai dan ya kawan. Dan dia adalah munada kan mangsub kan? Munada itu mangsub. Mangsub kan dia kan? Karena dia adalah apa? Badal mimafulun bi. Asalnya apa? Ya unadi. Unadi zai dan aku manggil zai dan. Idan mahalnya zai adalah anak nasab. Jelas? Mahalnya zai adalah anak nasab. Mafum? Jelas ini soal lewat. Soal ini jelas. Iya. Iya. Ya Allah dulu kari karima. Boleh-boleh dua-dua ya. Nah, amin. Nah. Terus. Ya Zaidu al-Larifu bil-Rafa wa-Zarif Nasr. Wa fi tawqit ya Tamimu ajma'una wa yajma'ina. Apa itu Tamim? Hah? Apa itu Tamim? Hah? Qabilah, qabilah tamim. Ya tamim, qabilah tamim. Ajma'un. Semuanya taukid. Semuanya. Baik, wa yajma'in. Di sini ikhwan ana, tidak ada masalah kan? Al atau enggak ada al. Jadi kan enggak ada masalah. Kenapa? Karena at-tamim itu apa nakir warifat. Itu kan nakirah. Maka pakai asma. Ajma'un, ya kan? Wah, itu kan enggak ada iskal di sini. Enggak ada iskal. Apakah dia nakira atau marifat? Tidak ada iskal. Sudah? Tidak ada iskal. Ini selalu santai dia. Seterusnya, wafil bayan. Apa itu bayan ya? Atau? Bayan. Atau bayan. Ya, sa'idu kurzun. Au kurzan. Jelas. Atau? Bayan. Ingat atau bayan. Ingat atau bayan. Hah? Bedanya bayan. Kalau sifat apa? Ditanya apa? Ma'afar kubayna sifat ma'at sama tabayan. Apa asar? Sifat dengan atau bayan. Penjelasan. Oh, boy, sir, sir. Orang, ngono, mah, temenan niku, beneran, yakin nanti. Ya Umar Amirul Muminin, gitu ya. Akhirnya insyaallah katanya angsa seperti itu ya, Pak. Apa nih? Jidanis. Geleng-geleng kok masih ini. Enggak ngerti. Akhirnya insyaallah. Amran apa Amran? Enggak ngerti. Pak selamat, selamat, selamat. Atau nasak sebagai badal. Terus kalau naat ka risalah apa ada di sini tu belajar. Nah sama yang tentang tip ada tentang urdidun. Ayo Pak Ali. Terus Mas Ali. Cita nih. Itulah cara makna mungkin lah yang sebetulnya mereka itu benar. Cuma ada lafal. Kalau yang namanya atau bayan itu adalah dia adalah jamit kamu mungkin mustaq. Tapi kalau sifat pasti mustaq. Gak mungkin sifat itu apa? Jamit gak mungkin. Kalau atau bayan itu adalah adalah jamit. Itulah syekhuna sering nanya yang mal farku bayna na'at wa fil bayan. Itu jawabannya ini. Itu syekhuna pertanyaan syekhuna proses seperti itu. Dan banyak enggak tahu. Ya, itu perbedaan. Jadi perbedaannya letaknya di sini. Kalau atau bayan dia adalah bada apa namanya? Apa ya, Wan? Jamid. Tapi kalau apa? Kalau sifat dia adalah mustaq. Dia adalah mustaq. Barakallahu fiik. Insyaallah. Naam, ikhwanana. Naam. Ja Umaru Amirul Mukminin. Memang kenapa dia? Amirul Mukminin apa? Sifat. Karena Amir itu apa? Mustaq. Tapi kalau Ja Amirul Mukminin Umaru, Isan Umar, dia adalah pasti apa? Nasab. Gak mungkin dia adalah apa? Hah? Sifat. Soalnya apa dia? Ini kan Amir kan apa? Mustaq kan? Tapi kalau beda aja Amirul Mukminin, Umaru apa ke sifat? Apa ada mustaq? Enggak mustaq kan? Dia kan jamid kan? Nama orang lu jamid kan? Maka dia atas nasab atau bayan. Seterusnya. Kalau ataf nasab lihat, kalau ataf nasab wa fil nasaki ya zaid wa dhahaku wa dhahaka. Nasab bil alif lam. nafasnya harus dengan alif walam. Ya Zaidu wadhahak wadhahaka. Jelas? Ini atof. Telah datang Zaid dan orang yang tertawa. Wadhahak maktuf kepada Zaid. Baik. Ada pun makna. Wa kana ma'a dhalika mufradan sa'ti insyaAllah. Au mudhafan fi alif lam. Saat terakhir pembahasannya. Enggak ngikuti. Iya. Karena posisinya kan mabni. Iya kan? Dia kan mabni. Karena mabni enggak bisa ditanwin kan? Adapun masalah tabi'nya enggak ada masalah, yang penting sama rafa'nya kan? Yang dilihat adalah rafa'nya, bukan yang dilihat mabni atau murofnya. Jelas? Makanya kalau dia atuf kepada mahal tetap dia dikatakan mansub. Mansub kan? Ya rajulu kariman. Mansub. Karena mahalnya dia kan adalah nasab, maka dia nasab. Jadi hukum tabi tidak ada berkaitan sekali dengan mabni atau murofnya. Tapi yang penting marfu, nasab dan jarnya. Jelas? Nah. Nanti insyaallah nanti mana wa kana ma dzalika mufradan atau surah sehat insyaallah. Wa kana ma dzalika mufradan wan au mutafami lail tadi. Qala syair ya hakamul warisu an Abdul Malik. Ruya biraf il waris wa nasbi al waris apa irafnya? Si sifat ya kan? Sifat. Fa ma ka'bu ibnu Mamata wa ibnu Arwa bi ajwada minka ya Umar. Al jawad, apa itu jawad? Apa itu jawad sih? Sifatnya Al, sifatnya Umar. Baik. Wa qala akhar ala ya Zaid wa dhahaku. Air Zaid wa dhahaku. Apa ini? Atuf kepada ya Zaidu. Mana qawafi? Tulis mana qawafi? Tulis. Al-qawafi hiya jam'ul qafiyah. Al-qawafi hiya jam'ul qafiyah. Al-murad guna al-kalimah al-akhirah. Al-murad guna al-kalimah al-akhirah min al-abiyat. Al-kalimah al-akhirah min al-abiyat. Kama huwa madzhabul aqfash ingta min as-sujai. Jadi arti qawafi itu apa? Bait akhir ya, kalimat akhir itu namanya qawafi. Makanya gini ala ya zaitu wadhahaku sira faqad zawastu maqamara tariqah ya zaitu wadhahaku tayyib sira min as-sujai. Faqala Allah Ta'ala ya jibalu awwibi ma huwa tayra. Aina tayra? Aina tayra? Maksud kepada apa? Ya jibalu, ya kan? Ya kan ya jibalu kan? Kepada mahalnya apa? Mahalnya atar? Ya jibalu. Wal jibalu wa tayra maksud kepada ya jibalu. Wa quri asyadat wa tayru dibaca syad. Kenapa kita syad? Karena menyelisih kira kira'ah. Wa hadhi amsilatul mufrad. Ini adalah amsilatul mufrad. Ayat mufrada tabi'nya semuanya mufrad. Ngerti? Idzan mana ini? Lihat mana ini? Makna apa ikhwanana barakallahu fik mana-mana ini makna wa kana ma'adza. Ismana ma'adzalik? Dan keberadaan ma'adzana ma'adzalik? Ai ma'adzalik ai ma'ana ma'anal munada itu mufrad. Agar mana? Wa kana ma'adzalika mufradan. Ini penjelasan bagi wakana ma'ala. Ini nama dalik. Ayat keberadaan munada itu ketika itu mufrad. Jadi ingat kalau munadanya itu mufrad, tabiknya na'at, taukid, bayan, nasab bil alif lam itu apa? Itu bisa rofa, bisa nasab. Sapaunya, sapaunya Allah. Mana? Wakana ma'ala. Atau lihat, atau mudhofan. atau kan mudhof. Ini penjelasan masalah munada. Al-mudhofan wa fihi alif dan al. Wa fihi alif saat insyaallah hukumnya. Iya kenapa? Ya maksudnya mufrad sama mufrad lain sama mudhofan wala. Hadza huwa ma'na. Paham? Baik. Wa kadzalikal mudhof. Tuh. Wa kadzalikal mudhof atau munadanya ya kan, munadanya. Apa tabiknya? Tabiknya semuanya mufrad ya. Wa kana ma'dzal adalah tabiknya. Wa kana ma'dzalika tabiknya adalah mufrad. Mufrad tabiknya adalah mufrad. Is jelas? Tabiknya adalah mufrad. Tabik semuanya mufrad. Au baya au mudhofan wa fi alif ait tabiknya itu mudhof dan ada alif dan lam. Penjelas sekarang. Wa kadzal mudhof alladzi fi alif lam taqul ya zaidu alhasanul wajhi walhasana alwajhi. Baik tabiknya itu mufrad memiliki dua apa? Dua apa? Dua qira'ah rafa dan nasab. Atau tabiknya apa? Mudhaf dan ada lam, alif dan lamnya. Ngerti? Baik tabiknya itu mufrad, jelas? Tabiknya lekornya bahasa tabik. Baik itu tabiknya mufrad, maka dua bacaan, rafa atau nasab, atau tabiknya apa? Ada alif, mudhaf kepada alif dan lam. Takul lihat ya zaidu al-hasanul wajhi. Dibaca hasanu. Maknanya kepada apa? Sifat kepada apa? Ya Zaid. Dibaca Al-Hasan, mahalnya Zaid. Jelas? Hukumnya sama. Baik tabiknya itu mufrad, tetap dua bacaan, atau mudhof kepada ada alnya, mafhum? Juga ada dua bacaan. Iya mudhofnya lesa. Apa? Yang mana? Al kan apa? Al itu apa termasuk apa? Apa namanya? Al kan ada dua, ada li ta'rif dan ada ala bali lil sifat mausul. Paham? Qala sa'ir, ya sahi ya dzamiru al ansa bi raf'i adh-dhahir ya dza adh-dhamiru al ansi. Ini mudhof ilah ya. Dhamir dengan al ansi. Ngerti jelas? Aina nidanya dha. Nidanya dha. Dibaca dha dhamir dan dibaca dha mira dan dibaca dhamiru. Kalau dhamiru sifat kepada dha. Kalau baca dhahir mahalnya dha. Jelas? Jelas? Dan itu adalah mudhof ilah. Dhamir mudhof al-ansi mudhafir ilaih. Jelas? Husni. Nais. Berarti kan lanjut. Fa'inkanat tabi' min hadil asyak mudhafan walaysa fihi alif falam. Ini yang masalah. Apabila tabi'nya dari semua ini sebenarnya ini sifat taukid apa lagi? Atau yang lainnya itu berbentuk mudhof tapi enggak ada alif lamnya. Iki piye? Contoh ha. Ah, gadan lamnya. Ta'ayyana nasbuhu 'alal mahal. Wajib dibaca nasab karena mahalnya bukan kepada munadanya. Kaqaulika ya Zaidu sahiba amrin. Kenapa dibaca sahiba amrin? Padahal apa? Ini kan marifat kan ya? Marifat kan? Maaf enggak. Tapi karena enggak ada alnya. Ngerti? Maka dibaca amrin. Jelas? Wa ya Zaidu Aba Abdillahi. Ngerti? Dibaca Aba Abdillah. Apa itu Abdillah? Kata Zaid. Atok nah? Atok apa ya? Atok bayan kan? Ya enggak? Atok bayan dia. Ya tamima kullakum. Mudhof kan? Mudhof kan dia kan? Kullakum kan? Mudhof. Jelas? Mudhof dia. Au kullahum. Wa ya Zaidu wa Aba Abdillah. Qala Allah Ta'ala Allahumma fatiras samawati Allahumma Allahumma sama ya Allah kan ya Allah kan ya Allah kan ya Allah fatiras samawati wal ardi baca apa ini fatira ya dibaca fatira baik apa ya contoh wae kalau tamu mereka ya mereka kan kalau masalah ada masalah ini cuma sebutan nama ngono wae. Ya, ibnahu, ya anaknya gitu. Orang yang enggak ada gitu. Ya Allah, lewat ayo ngono wae. Insyaallah, sebentar ya, sebentar. Baik, Nah. Satu. Dia usalik sebentar. Jika kata fa'il mana mustamil al-dhamir jaza yakun al-ghaib fi ibadah Allah fi ismi. Taifulis inda qalihi qulahum. Faidah. Dan membanyakan. Idza kana tabi'ul munada. Idza kana tabi'ul munada mustamilan al-dhamir, mustamilan al-dhamir. Jaza ayakunal ghaib jaza ayakunal ghaib bi'atibar annal lafza ismu zahir jaza ayakunal ghaib bi'atibar annal lafza ismu zahir wasmu dhahir min qabil ghaibah wa yajuz ayakun al mukhatab li anna al mukhatab ay al munada wa yajuz ayakun al mukhatab li anna al mukhatab munada unzur dia ussalib justru halaman 360 wal faqih justru halaman 107 wat tasrih justru halaman 77. Nah, di sini apabila tabiknya munada, kita nih tabiknya munada itu mengandung domir, koyok kullakum atau kullam ar domir di situ. Jaza ayakun al ghaib boleh memakai domir ghaib, ar kullakum boleh. Bitibar annal lafdo alhamdulillah matakumullah bitibar annal lafdo ismu dhahir ini lafad ya tamimu ini kan lafad lafadnya ini itu dikatakan isim dhahir dan isim dhahir itu apa? Min qabil isim ghaibah isim dhahir itu termasuk bagian isim dhamir-dhamir yang ghaibah makanya pakai dhamir ghaib, ngerti? Dan boleh dibaca mukhatab. Soalnya apa? Soalnya apa yang kau nak? Soalnya munada itu adalah mukhatab. Hari gini, hari kalau ditinjau ya tamimu ditinjau yang dipanggil dia adalah mukhatab pakai dhamir an, antum ngerti? Kalau ditinjau di lafadznya, ya kan? Lafadznya kedengar isim dhahir, ya kan? Isim dhahir sampai dia tu, isim dhahir kan? Tahu kan isim dhahir? Maka ditinjau isim dhahirnya dia adalah termasuk bagian daripada mukhaib ghaibi ya kan maka memakai dhamir ghaib ngerti enggak jelas jelas ini faedahnya jelas pasti di sini wis asor maka sini kalau ente lihat dia adalah lafaznya maka pakai dhamir ghaib kalau ente lihat apa munadanya maka pakai dhamir mukhatab jelas ya wis insyaallah saya tihu dan qala Allah taala qul lil qul Kul kul kulillahumma qadir sawafisa insyaAllah. Sa'ati subhanakallahumma hamdik. Alayla antar sawafisa insyaAllah.